Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita qalbu untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai qalbu. Dan ketahuilah bahwa saya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah atau iman itu mencakup segala perkataan kalbu atau segala amalan kalbu, perkataan dan amalan kalbu. Begitu pula dengan ucapan lisan dan juga perbuatan anggota tubuh. Sehingga kalbu ini bisa beramal. Kalbu ini juga bisa berkata. Perkataan qalbu dan juga amalan qalbu itu juga ada ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla jika itu sesuai dengan bagaimana syariat Allah. Di antara perbuatan qalbu adalah al-hazn atau al-hazan atau al-huzn, yaitu merasa sedih. Jazakumullah khairan. Merasa sedih itu adalah suatu perbuatan qalbu. Namun kesedihan tersebut dalam konteks apa, tujuannya apa, dan apa niatannya dari kesedihan itu. Kesedihan di dunia ini adalah keniscayaan, karena dunia ini darul bala wal ikhtibar, negeri ujian, maka padanya banyak kesedihan. Tetapi bagaimana seorang muslim dia menjadikan kesedihan itu sebagai bekal atau bahkan ladang meraih ridha Allah Azza wa Jalla dengannya? Atau kata mereka, ada nikmat di balik musibah, ada berkah di balik ujian, dan ada kebaikan di setiap kesedihan. Maka hendaknya seorang muslim dia tidak menyia-nyiakan ujian yang Allah Ta'ala titipkan pada lembaran hidupnya. Apapun bentuk ujian tersebut, baik berupa kenikmatan maupun biasanya keburukan. Tidak ada keburukan yang murni buruk dalam takdir Allah Azza wa Jalla, karena tidaklah suatu keburukan dalam takdir, melainkan pasti ada hikmah baik tersurat maupun tersirat darinya. Sehingga pada ujungnya semua itu takdir yang baik bagi kita. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting bagi seorang muslim terutama yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadikan segala jenis bala dan kesedihan sebagai tangga yang betul-betul mempercepat dia untuk sampai ke ridha Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi ujian ini adalah peningkatan derajat, dan memang hakikatnya seperti itu bagi seorang mukmin. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, fa innal amra kulluhu khair, kulluhu lahu khair, walaysa dhaka illa lil mu'min. Suatu keajaiban bagi urusannya orang beriman. Jadi orang beriman punya urusan, urusannya itu selalu baik, dan hal itu tidak terwujud kecuali ada hanya pada orang mukmin saja. Fa'in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Kalau misalnya dia ditimpa musibah keburukan, maka dia bersabar, maka itu kebaikan buat dia. Wa'in asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Kalau misalnya dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, dan itu kebaikan buat dia. Orang-orang dan para ulama terutama, mereka beragam pendapat mengenai manakah yang lebih afdal, ghaniyun syakir, ghaniyun syakir atau faqirun sabir. Mana yang lebih afdal, kaya selagi bersyukur, atau fakir miskin selagi bersabar? Semua akan bilang kaya selagi bersyukur, mungkin bagi orang awam karena menginginkan kekayaan. Tetapi yang sahih adalah yang lebih afdal adalah, baik dia fakir maupun ghani, baik dia miskin maupun kaya, tetap ada padanya sifat sabar dan syukur. Semua punya daur dan tugas masing-masing. Bagi yang sekarang Allah Ta'ala lapangkan rezekinya dengan kekayaan, dia tetap membutuhkan rasa syukur dan membutuhkan rasa sabar. Kekayaan itu membutuhkan kesabaran, betul. Kekayaan membutuhkan kesabaran yang mungkin orang-orang miskin tidak mampu untuk melakukannya. Lihat betapa banyaknya orang-orang miskin ketika menjadi OKB orang kaya baru, mereka tidak sabar untuk tidak membeli barang-barang yang mereka inginkan. Baru kaya dikit, langsung norak. Ya, seperti daerah dekat antum itu, Citayam. Iya. Bahkan enggak kaya. Tapi fashionnya dan nampang kemudian di SCBD atau Sudirman, Citayam Fashion Week. Sebenarnya bacanya bukan week, tapi weh. Nah, itu bacanya. Enggak ada bagus-bagusnya. What? Better or not? Itu kalau American. Kalau British, better? Ya, yeah, better. Gitu, better. Ya, yeah. Gimana ikhwan? Suaranya zen atau enggak? Hah? Antum suka enggak sama suaranya? Kalau enggak suka pulang aja. Bolehkah kita bersedih? Kaya tapi sedih, ada. Miskin dan sedih, bukan tapi sedih, enggak ada miskin tapi sedih. Ya, miskin memang menyedihkan memang. Kesedihan itu bisa menimpa orang kaya maupun orang miskin. Itu wajar, manusiawi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walaqad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Kami mengetahui betul-betul bahwasanya apa yang mereka katakan, orang-orang musyrik katakan terhadapmu wahai Muhammad itu, wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka itu orang-orang musyrikin katakan kepada engkau itu membuatmu bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersedih dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersedih dengan wafatnya istri beliau yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersedih dengan kepergian Abu Talib, pamannya, yang selama ini membackup dakwahnya, dan lebih sedihnya lagi mata ala kufur, mati di atas kekufuran. Maka disebut amul huzn, tahun kesedihan. Kesedihan itu manusiawi. Tanpa kesedihan maka hidup ini seperti hambar. Tanpa kesedihan manusia tidak mengenal kebahagiaan. Karena kadang-kadang kesedihan itu justru adalah suatu kebahagiaan tersendiri, jemaah. Tetapi jika diarahkan dan diorientasikan dengan benar ke Allah Azza wa Jalla, maka kesedihan itu manusiawi. Hanya saja bagaimana kita memanage kesedihan agar kesedihan ini terorientasikan untuk menggapai ridha Allah, bukan justru mengundang murka dan la'nat Allah. Lihat jemaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang sedih dan patut dikasihani sebenarnya, namun dengan sedihnya itu kemudian diantara azabnya di akhirat nanti ketika dibangkitkan dari kubur, yaitu dia akan diberikan libas min qatiran. Ketika bangkit dia akan langsung diberikan pakaian yang terbuat dari ter, yaitu dari aspal panas. Orang yang jadi ada beberapa azab sebelum terwujudnya azab sesungguhnya di neraka, baru bangkit sudah kena azab. Coba sebutkan apa aja ikhwan. Yang pertama apa? Tapi yang pertama sebelum yang pertama adalah ya, semua orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya dia bagaimana. Itu yang pertama dulu. Kalau dia mati dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah dengan maksiatnya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Itu sudah cukup sebagai azab sebenarnya. Itu yang pertama, status yang sangat buruk. Reputasi langsung buruk gara-gara dia mati dalam keadaan seperti itu. Apapun itu, dia antaranya mati bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Tapi dia antaranya mati bunuh diri, dia berada dalam keadaan bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang serupa. Yaitu bagaimana dia caranya bunuh diri itu, na'udzubillah. Bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya, ikhwan? Yang dibangkitkan itu sudah buruk, dapat azab langsung. Ayo. Siapa? Hah? Duta apa? Tidak bisa melihat karena apa? Karena kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ahsanta. Yang mana kemudian dia akan komplain ke Rabb-nya. Lima hasyartani. Kenapa ya Allah, kok saya dikumpulkan sekarang dalam keadaan seperti ini? Wa qad kuntu basira. Saya dulu padahal bisa melihat, sekarang kok enggak bisa ya Allah? Itu. Ayo apalagi yang ketiga? Hah? Buta tidak? Muka tidak berdaging karena apa? Karena sering bisa juga memfitnah, mencaci, bisa juga meminta-minta. Meminta-minta tanpa darurat. Ya, kebiasaan minta-minta dan tanpa darurat. Ya. Kebiasaan minta-minta ini menunjukkan dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kalau sekali minta gitu, minta sekali, minta pada orang karena butuh sekali, itu enggak apa-apa. Ya. Taib, kemudian apa lagi, ikhwan? Orang riba, pelaku riba. Pelaku riba, taib. Mereka pelaku riba di sini yang memakan harta riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi ketika bangkit itu udah seperti orang kesurupan. Apalagi tadi? Pincang. Karena apa? Tidak adil dalam berta'addud, dalam berpoligami. Iya. Ah, ini enggak ada akhwat kan? Ayo kita omongin itu ya. Ayo khalas. Ayo kita omongin itu. Ada free sekarang bisa ngomongin tentang poligami. Alhamdulillah bebas sekarang, alhamdulillah. Bukan karena enggak ada akhwat, karena kita sudah melakukan, jadi alhamdulillah bebas. Nah, ta'addud al-azwaj az-zawjat, yaitu berpoligami, maka hal ini risikonya besar. Tapi memang namanya dalam dunia permodalan dan peruntungan, high risk high return. High risk high return. Artinya apa? Ayo pebisnis saya. Anak, apakah anak harus nunggu orang Padang yang menjawab? Ayo pebisnis. High risk, high return. Resiko besar, itu berpotensi untungnya juga besar. Karena resikonya besar. Iya. Resiko dagang cilok sama resiko dagang mobil besar mana, ikhwan? Mobil, tapi untungnya cilok. Enggak. Untungnya mobil, lebih besar untung mobil. Iya, enggak mungkin antum jual beli mobil, antum marginkan hanya 100 ribu per piece mobil, enggak mungkin. Iya. Bisa berjuta-juta, bahkan belasan juta, bahkan sekali deal bisa puluhan juta antum dapat keuntungannya. Dan itu enggak bakal antum dapatkan di cilok. Iya. Sehari untung berapa tukang cilok? 5 juta. Enggak, antum mimpi itu, enggak, susah. Enggak seperti, mungkin kecuali kalau cilok besar gitu, maksudnya perusahaan besar ya. PT Cilok ya, misalnya. Ya. High risk high return. Risikonya besar. Karena kalau tidak terjadi keadilan dari segi nafkah zahir maupun nafkah batin dan juga malam, besar, wallahi besar. Azim, besar azabnya juga ketika berdiri nanti dibangkitkan di hari akhir. Yang dulunya ketika di dunia suka ngebully bu jomblo dan juga orang-orang yang cuma satu istrinya, nanti ketika di akhirat dia dibully balik. Ah, sok ya. Nih si beleguk nih yang dulu kemudian di dunia ini suka apa? Suka ngebully kita, akhirnya sekarang lihat dia pincang tuh gara-gara songong tuh. Songong ngebully yang masih satu istri, dibully-bully sama dia, ternyata dia sendiri enggak bisa amanah, enggak bisa adil dalam berpoligami. Maka risiko yang besar, ikhwan. Kalau antum belum bisa dan belum yakin berbuat adil, maka itu menjadi haram bagi antum. Taib, kemudian apa lagi, ikhwan, yang bisa membuat seseorang dibangkitkan dalam keadaan diazab langsung? Selain yang tadi 5 tadi. Fadhol, apalagi ada yang minta? Kehabisan ide? Atau mungkin antum pengen memberi usulan, ya Allah tolong. Hah? Ada, masih ada. Di antaranya dia ini yang terakhir supaya matching dengan tema, yaitu an-naihah, perempuan yang meratap. Perempuan yang meratap. Biasanya meratap itu perempuan, laki-laki jarang meratap. Yang meratap itu perempuan. Laki-laki itu hampir tidak ada yang meratap, hampir jarang sekali yang meratap. Tapi meratap itu apa sih maksudnya? Apakah meratap itu hanya sebatas yang sebatas nangis? Nangis itu enggak mesti meratap. Nangis, meratap ada lagi. Kata Syekh Utsaimin, niyahah atau meratap itu definisinya adalah raf'u sawti bil bukai bisababi mauti ahadin qasdan. Ya. Raf'u sawti bil bukai bimauti ahadin qasdan, yaitu mengangkat suara dalam menangis dengan sebab kematian suatu pihak, dan mengangkat suara itu qasdan. Qasdan itu sengaja dengan maksud. Adapun kalau misalnya mengangkat suaranya itu ya memang karena karakter suaranya kayak gitu, ada orang yang memang kalau dia ketawa itu tinggi suaranya misalnya. Ya, tetapi wajib bagi orang yang seperti ini untuk merendahkan suara tangisnya, atau dia jangan dulu nangis. Jadi meninggikan suara tangisan dengan sengaja ketika ada dengan sebab kematian seseorang atau suatu pihak yang mungkin dia cintai. Maka ini niyahah dan meratap. Ya, suaranya ada gitu, melengking suaranya. Dan ini biasa dilakukan orang-orang Nasrani, itu banyak melakukannya itu, perempuan-perempuan Nasrani. Ya, sambil peti matinya kemudian sampai orang kesurupan ngomong asis. Kalimat-kalimat yang kadang di situ kalimat-kalimat kufur, menyesali takdir dan mempertanyakan serta menggugat Allah Azza wa Jalla dengan takdir yang baik sebenarnya. Seolah-olah ini mayit ini enggak boleh mati gitu loh. Jangan mati. Kamu jangan mati gitu kata yang meratap ini. Sayangnya mayit ini enggak bisa ngomong itu. Mungkin kalau bisa ngomong bilang mendingan gua mati ketemu daripada ketemu lo. Ya. Mendingan cepat-cepat mati. Ya. Seolah-olah mayit ini enggak boleh mati. Seolah-olah yang Allah takdirkan itu salah gitu buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk meratap juga ketika dia mungkin kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya, wafat gitu kan. Kemudian, ya Tuhan kenapa harus aku? Lah terus siapa lagi kalau bukan kamu kan gitu. Kenapa harus aku yang menerima nasib ini? Ya, itu perempuan banyak yang seperti itu. Ketika udah kalap, akalnya terhijab. Langsung kalimat-kalimat keluar, kalimat-kalimat kalap. Yang itu tetap dicatat oleh malaikat. Dan itu bisa masuk ke dalam kekufuran, bahkan bisa masuk ke dalam kekufuran akbar loh, hati-hati. Makanya para suami ya, ketika mendapati istrinya adalah istrinya ini ternyata perempuan yang ekspresif sifatnya, yang mudah sekali mengekspresikan apa yang di hatinya dia. Ketika terwujud pada dirinya meratap, harus segera diingatkan. Udah, sabar, pelan-pelan. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat kufur. Karena perempuan itu banyak, kufurnya itu kufur akbar bisa-bisa. Dengan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ya Allah, kenapa? Menggugat Allah Azza wa Jalla. Tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahaya sekali. Makanya ketika dibangkitkan perempuan-perempuan yang suka meratap ini dengan tidak sabarnya mereka, dengan kesedihan mereka, itu diberi pakaian terbuat dari ter panas. Aspal panas, bayangkan pakaian panas, Pak. Antum baru pakaian baru disetrika aja, ya. Sakitnya enggak enak. Langsung lepas lah. Ini pakaian terbuat dari qatiran. Qatiran itu ter dilekatkan di sini. Ya, itu belum dihisab oleh Allah. Belum itu. Jadi bahaya sekali jemaah, padahal itu hanya sebatas kalimat loh. Dan juga tangisan. Tapi yang namanya ratapan itu, kenapa kok bisa separah itu gitu? Itu termasuk dosa besar yang kadang-kadang menjurus kepada kekufuran. Makanya masuk ke dalam kitab tauhid, hadis-hadis tentang niyahah. Karena ini bisa masuk ke dalam bab kekufuran. Ya. Dan menafikan tauhid. Kenapa kok bisa separah itu azabnya? Karena bisa kufur pertama, dan juga niyaha itu seperti antum ngantuk dan kemudian apa, nguap. Coba ada teman ngaji nguap satu, jemaah lainnya insya Allah jadi follower itu, ikutan lihat ngantuk dia, ikutan juga yang lain juga, wah dia ngantuk, nah, ikutan. Jadi mengantuk berjamaah kemudian nguap jamaah gitu loh. Begitu pula niyahah bisa menular ke orang sekitar, terutama sesama perempuan. Tadinya cuma satu yang nangis dengan suara tinggi, yang lain pada ikutan nangis. Yang ikutan juga bingung, kenapa gue ikut-ikutan ya? Tapi karena gak tahan lihat orang nangis seperti itu, akhirnya yang nangis juga. Dan kalau kita pikir-pikir, untuk apa nangis sebegitunya? Emang kalau udah nangis sebegitunya, kemudian mayit bangkit lagi gitu? Pasti yang melakukan para peratap ini, ketika nangis kemudian mayit bangkit, pasti dia tambah bingung. Lah, tadi dia nangis, bingung dia. Maka pun pingsan mungkin. Sebenarnya maunya ente itu apa, wahai ukhti? Ya. Pas mati ditangisin sampai diratapin. Tapi pas bangkit kembali, dia malah pingsan. Gantian dia yang mati. Ya. Gimana? Lihat ketidaksabaran itu berbahaya, jemaah sekalian. Ketidaksabaran berbahaya yang kadang-kadang membuat seseorang terjerumus ke dalam kekufuran di antara niyahah ini. Makanya kita bertanya, apakah Islam punya solusi terhadap segala kesedihan? Iya, jelas. Solusi Islam pasti ada, dan segala solusi dalam Islam itu selalu diarahkan kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti gitu. Mesti gitu. Semua solusi dalam Islam pasti diarahkan ke tauhid dan sunnah Nabi. Semuanya kayak gitu, semuanya. Solusi terhadap kemiskinan pasti arah pertamanya adalah tauhid dulu. Beneran, Pak? Coba sekarang. Solusi kemiskinan versi sekuler. Solusi kemiskinan versi motivator penjual air liur. Coba apa, coba? Hah? Apa? Kan ada iklannya tuh. Anda ingin cepat sukses? Anda ingin cepat kaya? Jauhilah orang-orang yang berbicara seperti ini. Ya gitu kan? Nggak, ya, benar nggak? Anda ingin cepat sukses? Ah, Anda ingin cepat sukses? Kelihatannya belum sukses nih. Anda ingin cepat kaya? Anda ingin profit dalam satu bulan bisa mencapai puluhan juta? Nah, kalimat itu menggugah. Jangan percaya kata-kata saya. Nah, begitu. Karena orientasi mereka, para motivator bisnis dan semisalnya coach dan semisalnya, mereka pasti hanya apa? Ujung-ujungnya itu kiblatnya ke cuan, duit, cuan, duit, cuan, duit, cuan, duit. Itu lagunya kayak gitu terus. Jarang ada coach atau motivatornya, pertama, bertakwalah engkau kepada Allah. Ada gak kayak gitu, cuma? Hampir mustahil ya. Ya kalau diadaan, antum bisa jadi soal coach salafi. Iya, coach bisnis salafi. Iya, lah di pesantren anak aja dulu ada namanya kacang salafi kok. Kacang namanya kacang salafi. Iya. Apakah pakai I atau pakai Y? Katanya kalau pakai I KW harus pakai Y gitu. Ada itu kan dulu masalah itu kayak pakai I apa pakai Y. Itu dulu itu masalah itu. Karena pakai I itu KW, yang benar pakai Y itu. Iya. Katanya pokoknya harus pakai Y. Buktinya radionya pakai I bukan pakai Y, ya. Nah, di sini kalau misalnya kita coaching tentang bisnis, motivasi bisnis, coba arah pertama apa? Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, pelajarilah syariat Allah tentang fikih jual beli. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada, yang ada paling trik-trik bisnis. Gimana cara supaya mendapatkan profit ini? Enggak ada fikih buyu itu apa? Akad salam itu apa? Mudharabah itu apa? Bagaimana mudharabah yang benar sesuai syariat? Enggak ada itu coach kayak gitu. Ada enggak jemaah kayak gitu? Enggak ada. Coach yang betul-betul memproyeksikan orang kalau misalnya mau dagang betul-betul mau bisnis betul-betul ke syariat Allah dulu. Ya, sok siapa? Ada enggak? Sebut nama kalau memang ada. Ada, Pak? Alhamdulillah, sunnah salafi. Alhamdulillah, ini perlu dibudidayakan di apa namanya? Di apa ini? Diperbanyak tuh apa namanya ya? Bukan diviralkan aja, diperbanyak, Pak, di seperti orang seperti ini diproduksi, harus sering diproduksi sehingga tersebar. Karena kan selama ini yang dominan adalah para coach yang hanya memikirkan gimana cuan itu, gimana cara dapatnya. Enggak memikirkan berkah atau enggaknya. Ya. Nah, orang-orang pada enggak sabar, pengen cepat untuk dapat penghasilan instan. Justru dari yang ketidaksabaran pengen dapat yang instan itulah, itu petaka pertamanya sebelum petaka berikutnya. Itu musibah pertamanya sebelum musibah berikutnya. Kata Nabi SAW, al-isti'jal minas syaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Dan kebanyakan orang yang tergesa-gesa itu adalah masalah dunia, ketidaksabaran akhirnya. Dari situ kemudian timbul kekufuran, ketidakterimaan terhadap takdir, kemudian menerabas segala dan menerjang segala pelanggaran syariat. Enggak peduli, yang terpenting saya mudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi sekarang ikhwah sekalian, di antara solusi seseorang ketika sedih, dia mengucapkan doa-doa atau melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW berkaitan dengan kesedihan. Yang kedua yaitu salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada perkara yang mengurungnya, yaitu perkara yang membuatnya bingung, perkara yang membuatnya sedih, beliau bergegas sholat. Makanya kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Ngerti gak, Pak? Ngerti gak? Gak ngerti lah. Ngerti atau enggak tadi barusan? Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Ayo silakan. Yang bisa menerjemahkan hadis tadi yang saya sebutkan, dia boleh jaga parkiran. Ayo. Dibuat, kata Nabi SAW, dibuat terhadap diriku, dibuat cinta dari dunianya kalian, dunia ini dua. Apa itu? Satu, tiba. Apa itu tiba? Obat minyak wangi. Ah, dengar kok obat kuat gitu. Minyak wangi. Dan yang kedua apa? Nisa, perempuan. Wajar laki-laki suka minyak wangi, boleh enggak? Ya boleh. Perempuan suka minyak wangi boleh? Boleh, tetapi treatmentnya beda kalau perempuan di rumah saja. Dan yang kedua mencintai perempuan gitu, maksudnya suka dengan perempuan, itu wajar Nabi SAW melakukannya. Tetapi waju'ilat li qurta'in fi shalah. Namun dijadikan untuk saya hal yang membuat saya tentram, tenang, itu adalah salat. Nabi SAW adalah orang yang paling khusyuk salatnya. Ya. Dan di antara perhiasan ketika salat apa? Minyak wangi, iya. Betul enggak? Antum kalau salat pakai minyak wangi, Pak? Ikhwan. Atau bau semua nih, jangan-jangan, ah, pakai minyak wangi enggak? Sunnah Nabi SAW. Dan malaikat menyukainya. Tapi kemudian Nabi SAW juga menyukai wanita. Apakah bisa wanita itu merusak sholat seseorang, sholat seorang pria? Pikirannya bisa. Tapi bisa enggak wanita itu justru membantu seseorang tenang dalam sholat? Bisa juga. Gimana caranya? Ayo sholat. Gimana caranya antum mendapatkan istri yang salehah, yang nurut sama antum, itu membuat antum tenang sholatnya? Betul enggak ikhwan? Betul. Kalau punya istri yang Allahul Musta'an, ya, kanebo kering, ya, dan juga istri ini, aduh, lidahnya itu lebih tajam dari belati manapun. Sampai di masjid, antum masih teriris hatinya, kepikiran dengan ucapan istri tadi. Tenang enggak sholat antum? Enggak tenang. Maka kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau khusyuk sholatnya ketika lagi sedih. Dan beliau mencintai bagian dari dunia yaitu parfum, minyak wangi dan juga perempuan. Juga berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadisnya, mengajarkan tentang beberapa doa kesedihan. Doa ketika sedih, namun kita sebutkan satu saja yang itu agak panjang dibandingkan lainnya. Doa kesedihan yang di dalamnya itu nanti ada tawassul terhadap nama-Nya Allah, mengikrarkan tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ujungnya orientasinya justru agar supaya kita apa? Supaya kita dekat dengan Al-Qur'an. Nah, doanya seperti apa? Doa kesedihan, seperti apa itu doa kesedihan? Yaitu perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, atau anzaltahu fi kitabik, atau 'allamtahu, atau 'allamtahu ahada min khalqik. Ini ada kereta di sini. Anak-anak baru dengar sekarang loh kereta. Apa emang relnya mendekat atau gimana? Sebelum-sebelumnya kayaknya sebelum ini enggak ada tuh. Atau karena outdoor kayak gini? Hah? Ah, masyaallah. Ada ngajar juga di masjid Sukma Jaya itu, Masjid Imam Syafi'i. Itu kan dekat studio alam ya. Anak rasa inilah studio alam. Karena di sana enggak ada studio-studionya, enggak ada alam-alamnya. Ini seperti studio alam gitu, di tengah alam. Ini tinggal ditambahin binatang-binatang lainnya aja nih. Iya, tokek misalnya. Iya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw mastathara bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya. Atau juga kalimat sebelum dari itu, dari kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan sebelumnya ini. Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw istatharta bihi, aw mastatharta bihi fi 'ilmil, aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, itu doanya. Anda bisa cari di internet apa yang Anda sebutkan tadi, mau dihafalkan atau tidak, dibaca dengan kertas sambil doa boleh. Ini doa ini dimaknai bukan sebatas dibaca, maknai baik-baik. Karena ternyata tujuan dari doa ini adalah agar kita itu malah dekat sama Al-Quran pas lagi sedih. Orang itu kalau lagi sedih biasanya dekat sama taman mini, tempat wisata, kuliner dan seterusnya, yang itu nambah sedih sebenarnya. Sedih di mana? Dompet. Sedihnya di situ. Iya. Tapi ini gratis, ikhwan. Antum ke kajiannya gratis. kuota juga wifi gratis ya kan. Nah kemudian dapat ilmu dan gampang insya Allah. Quran juga antum bisa baca gratis, gak punya minjem sama teman, bahkan dikasih nanti sama teman insya Allah dapat Quran, baca Al-Quran. Di dalamnya banyak kisah-kisah, banyak mu'idhah, peringatan, terhiburlah diri kita dengannya. Di sini katakan Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdika ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu, putranya hamba-Mu yang laki-laki, dan saya juga putranya hamba-Mu yang perempuan. Ayah mau nanya langsung aja cepetan jemaah. Kalau bisa tulis segera pertanyaannya. Karena bisa jadi tiba-tiba di pertengahan tiba-tiba anda stop kajian terus anda pulang tiba-tiba. Kecuali kalau ada bubur, ya enggak tahu ada bubur atau enggak nanti. Biasanya ada bubur, kalau ada bubur anda nanti pulangin nanti insyaallah. Tapi anda doang yang dapat bubur, antum enggak ada. Antum beli dimsum atau cilok aja di luar ya. Allahumma inni 'abduk. Jadi ketika sedih itu langsung diginin, langsung diberi hati ini langsung diberikan treatment, perlakuan oleh diri kita. Hey, kamu itu hamba Allah, tahu enggak? Gitu loh. Langsung gitu. Wahai yang lagi sedih, kamu itu hamba Allah. Katakan Allahumma inni 'abduk, ya Allah, saya itu adalah hamba-Mu. Hamba-Mu. Hamba dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berarti kita ini milik Allah. Itu sudah obat pertama. Itu sudah menjadi obat pertama. Artinya kalau antum yakin antum milik Allah, Allah tidak ninggalin antum kok. Allah tidak meninggalkan antum. Kalau antum yakin itu, Allah tidak akan meninggalkan antum. Karena antum Abdullah. Antum hambanya Allah. Seluruh raja akan meninggalkan budak-budaknya. Tapi Al-Malik Al-Hakim tidak pernah akan menelantarkan orang yang mengimaninya. Allahumma inni 'abduka. Saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ini juga ada sifat, ada sisi khudu', tadhallul, 'ubudiyah. Ada sisi apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan mendeklarasikan saya ini hanya sebatas budak-Mu ya Allah. Saya ini hanya sebatas hamba-Mu ya Allah. Kasihanilah saya. Begitu jemaah. Ada tawadhu'nya di sini kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah kemudian saya hanya ibnu 'abdika ibnu amatika. Saya hanyalah putra dari bapak saya yang merupakan hamba-Mu yang laki-laki. Saya merupakan putra dari ibu saya yang merupakan hamba-Mu yang perempuan. Jadi saya ini enggak ada apa-apanya ya Allah. Saya hamba-Mu sebatas hamba, udah gitu saya hanya sebatas anaknya orang. Yang orang itu pun hamba-Mu juga. Jadi saya ini apalah saya gitu loh. Lihat ketika kita itu bertawakal kepada Allah, lagi sedih, kemudian kita butuh pegangan. Kemudian dengan itu kita berdoa dengan lafal-lafal ini terasa di kalbu. Saya ini memang benar-benar bukan siapa-siapa. Ikhwan, ketika kita itu merendahkan diri kita di hadapan Allah, di situ ada kekuatan untuk kalbu kita. Kekuatan yang berlandaskan kepercayaan dan akidah yang kuat bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Khaliknya kita, Allah itu mudabbir, mengatur semuanya. Semua bisa beres karena Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang-orang yang sebaliknya, tidak tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, hanya mengandalkan ikhtiar dan tidak pernah berdoa dan merasa bahwasanya dirinya itu mampu menciptakan kesuksesan. Yang seperti ini justru lemah. Dan kalaupun Allah berikan kesuksesan, hanya kesuksesan semu sementara yang akan zail dan fana. Tetapi kita ketika kita tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla dan yakin Allah yang mengatur segalanya dan kita hanya milik Allah, udah antum bebas, antum merdeka dari belenggu pikiran-pikiran, beban-beban bagaimana esok dan bagaimana seterusnya. Bebas antum. Karena Allah yang jamin. Coba sekarang kesedihan manusia itu berkisar kepada apa? Kesedihan kita nih ikhwan, laki-laki. Apa sih berkisar tentang apa kesini kita? Kekayaan, nggak kunjung kaya dari lu miskin mulu. Itu emang nasib, ya udah, mau gimana lagi? Ya Allah, misalnya karena nggak kaya ini listrik masih nyala terus tiap berapa saat harus dimatiin biar nggak malu sama tetangga. Ya, kan ditagih itu, bersuara tuh, dimatiin sama dia biar nggak malu, ya. Ya, kemudian juga masalah pakaian itu terus yang dipakai ke masjid. Di setrika juga enggak ada setrikaan. Ya kan? Sampai teman-teman masjid itu saking mereka mungkin husnudzan, masyaallah antum betul-betul zuhud. Ya. Dari dulu sampai sekarang kami tuh ngelihat baju antum ini aja antum mirip sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bajunya ini terus, yaitu muqtasid fi thiyab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikenal sebagai orang yang ekonomis dalam urusan pakaian, artinya enggak punya banyak pakaian, gitu-gitu aja. Nah, beliau karena apa? Karena zuhud. Lah kalau kita? Karena apa? Zuhud atau karena emang enggak bisa beli? Nah, itu yang kedua itu ya. Nah, sampai teman-teman bilang gitu, ya Allah miris banget, anak ngerenge istri, apalagi ya belanjaan kurang dan seterusnya. Ya Allah, nasib saya begini. Allah, ya Allah, Allahumma inni 'abduka, saya ini hambamu. Ya Allah, saya ini putranya hambamu yang laki-laki itu bapak saya putranya hambamu yang perempuan itu ibu saya. Lihat kamalut tazallul, kesempurnaan menghambakan diri kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Ubun-ubunku berada di ubun-ubun mana coba? Ubun-ubun. Mana ubun-ubun di mana? Bagian kepala lah sini. Kalau batok tuh mana? Batok kepala mana? Batok kepala. Hah? Semuanya ini batok kepala. Bagian yang kena rambut tuh batok kepala. Oke. Okay. Kalau yang ada ininya nih, lewinya apa ada? Lewi lagi apa namanya? Oh, lewi. User ya. Kan. Coba user antum berapa, ikhwan? Kalau satu antum alim, kalau dua bandel katanya. Itu merupakan tatoyur di zaman 90-an dan sebelumnya itu. Sekarang alhamdulillah udah enggak ada. Ya, lihat ada teman. Anak punya teman namanya Abdul Rahman. Calon hafiz itu padahal dua dia. Emang aktif anaknya. Dah bandel nih kalau udah gede nih. Padahal dia hafiz ke depannya. Jadi enggak boleh kita hanya berdasarkan ini dua, wah bandel difonis di bandel nih hati. Itu tatayur karena menjadikan sebab untuk suatu nasib sial yang tidak ada hubungannya dengannya. Iya, jadi enggak boleh seperti itu. Taib nasiyah. Nasiyah semua kita, yaitu ubun-ubun semua dari kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nasiyati biyadik. Kemudian ditambahkan madhin fiyya hukmuk. Apa madhin di sini? Berlaku atasku hukummu. Hukum engkau ya Allah berlaku atasku. Ya. Madhin di sini berlaku, telah lampau. Hukum di sini hukum takdir, sudah termaktub. Saya tahu sudah termaktub ya Allah, sehingga kita merasa enggak mungkin saya itu bakal mati kecuali sudah sempurna rizkinya. Jadi saya sudah diatur. Madhin fiyya hukmuk, hukum yang engkau atur terhadap saya itu ya Allah pasti berjalan berlaku untuk saya. Adlun fiyya qada'uk. Ini wajib untuk kita imani. Takdir atau ketentuanmu itu pasti adil bagiku ya Allah. Semua yang antum rasakan jemaah sekalian kita nih, dari kesulitan atau kebahagiaan, semuanya itu adil. Ya, seharusnya ini yang kalimat adlun fiyya qada'uk ini lebih anak pengen ke perempuan untuk ngomongnya gitu, karena kebanyakan yang merasa Allah itu kurang adil itu perempuan. Kok laki-laki enggak ngomong? Enggak mikir gitu mungkin ya. Anda enggak tahu kok masing-masing antum, tapi umumnya laki-laki itu ya udah. Kalau misalnya belum bisa, ya udah dia akan berjuang lagi bisa insyaallah gitu. Tapi kok perempuan kadang-kadang enggak mikir, ayo usaha lagi, ayo kita ubah, ayo kita enggak. Kadang-kadang mikir apa? Kok enggak adil ya, seperti takdir Allah kok enggak adil ya gitu. Syaitan membisikinya kemudian. Maka wajib adlun fiyya qada'uk. Segala takdir, segala qada yang engkau berikan kepadaku itu adil. Adil. Iya. Coba Mas. Namanya siapa sampean? Rizal. Sebutkan kesengsaraan antum. Ayo. Bukan dalam rangka curhat, untuk membuktikan. Guru SMK. Kepala program. Guru SMK-nya masih kosong. Guru SMK masih kosong. Jadi pengajarnya belum ada. Belum ada pengajarnya. Masya Allah. Anda juga jadi kepikiran itu. Kok bisa kayak gitu ya? Gurunya gak ada. Iya, ini kan udah harusnya berapa bulan-bulan ini harusnya udah belajar nggak? Senin besok ini, besok Senin ini, lusa depan mah. Belum ada gurunya. Parah juga itu. SMK. Bukan STM kan? Kalau STM kan gampang, antum tinggal nyuruh tawuran aja kan gampang. Enggak kok SMK. Kejuruan ya. Multimedia. Enggak ada gurunya. Sosok yang nganggur mungkin bisa apply job ke beliau mungkin. Iya, siapa tahu ya, bisa nambah kesengsaraan beliau mungkin. Kepikiran. Apakah itu alasan antum datang ke kajian ini? Karena banyak pikiran. Nah, ini kan pikiran, itu termasuk tanggung jawab antum bukan? Iya. Sebagiannya, walaupun bukan full ya. Tapi itu fair gak menurut antum? Adil gak Allah Ta'ala mentakdirkan kok bisa sebegininya gitu loh? Karena apa? Manajemennya yang kurang ya? Emang guru teknik komputer itu? Langka. Langka, kemudian? Oh, ya. Tapi pasti di situ ada keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa begitu? Gitu loh. Ada sebabnya pastinya. Sehingga antum nggak boleh kemudian mengatakan, kenapa kok SMK saya kok kayak gini? Gitu loh. Ya Allah, kenapa? Kok nggak kayak SMK yang lain? Gitu kan? Padahal, kalimat padahal membanding-bandingkan dengan padahal. Padahal kan gini mulai menggugat Allah Azza wa Jalla. Enggak, coba introspeksi, pasti ada kesalahan di sini. Mungkin hak yang tidak tertunaikan sehingga Allah tidak tolong. Dan seru, ini kesengsaraan antum. Teman-teman kalau mau menambah mungkin bisa apply job mulai di sekolahnya. Coba. Ada yang di belakang. Adik ini adik atau mas belakang? Antum berapa usia? Kayaknya masih adik-adik ini. 18, masya Allah. Sebutkan kesulitan antum apa? Hah? Kuliah? Apa sulitnya? Antum kuliah di mana antum? Hufadz Sunnah. Masya Allah. Itu mana ya? Pasar Minggu ya? Mana ya? Hah? Di Bogor Pale. Bogor Pale? Ada Pale gitu namanya, Pale gitu. Ntar ada tulisan Lupeang lagi, Pale Lupeang. Oh gitu. Yang susahnya apa emang ya? Itu adil itu. Iya, kalau misalnya makin tinggi tahapnya pelajaran makin gampang, antum makin bahlul nanti. Kan memang namanya, ya itu adil, udah antum terima aja kalau gitu. Itu gampang lah. Iya, gak ada makin S2 makin gampang, S3 makin, ya bahlul nanti, orang jadi bahlul semua kalau kayak gitu. Jadi wajar. Ya, jadi adil, adil, adil. Adlun fiya qadau, apapun itu kesengsaraan itu masing-masing. Itu adil. Adil. Jangan kita itu tidak fair kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberi kesenangan, kita bilang Allah itu adil ya. Tuh kayak gitu tuh. Itu liciknya sebagian orang kaya tuh kayak gitu tuh. Iya. Pas udah enak, Allah berikan keenak-enak gitu. Istri yang salehah, ekonomi yang mapan dan seterusnya dibilang memang Allah itu maha adil. Ya gitu kan. Sambil berkata bijak, masang fotonya, tulis di Facebook, berkata bijak, Allah itu maha adil. Ceramah dia. Ya. Tapi giliran sengsara baru mulai uring-uringan ini. Kenapa? Dari mana duitnya? Kan gitu. Ya kan? Mulai kan mempertanyakan kan? Mulai merasa Allah itu kurang adil. Kenapa harus sayang seperti ini gitu kan? Nah, seperti itu ya. Kemudian as'aluka bikul ismin huwalak. Saya memohon kepada engkau dengan segala nama yang engkau miliki ya Allah. Ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul. Ini tawassul yang syar'i. Di antara tawassul syar'i, bahkan tawassul terbaik adalah tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Dan ketika antum menyebut nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya dalam doa antum, itu antum sudah bertawassul sebenarnya. Semakin banyak antum menyebut nama Allah yang korelatif dengan konten permohonan antum, maka itu bentuk tawassul terbaik. Iya, insya Allah seperti itu. Contohnya antum butuh fulus buat bayar kontrakan, bayar SPP dan seterusnya. Maka antum minta sama Allah, ya ghani. Apa artinya ghani? Oh ya maha kaya. Ya malik, wahai sang raja. Ya mu'ti, ya mannan, ya wahab, wahai memberi karunia, wahai. Dan seterusnya. Boleh dengan nama terjemahan gak apa-apa kalau antum. Tapi lebih afdol adalah antum sebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan bahasa Arabnya. Ya Rabbus samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Itu menunjukkan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Saya sedang kesulitan ya Allah, saya sedang kesulitan untuk membayar kontrakan dan cicilan ini itu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas ya Allah. Sesungguhnya engkau maha kaya, saya memohon dengan kekayaanmu ya Allah. Ini tawassul dengan kekayaanmu, dengan sifat kekayaan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepada engkau dengan segala nama engkau ya Allah. Boleh juga kita dengan tawassul dengan cara seperti ini dengan bahasa Indonesia untuk segala permintaan kita. Antum minta anak, belum punya anak minta anak. Udah punya istri bertahun-tahun tapi tidak beranak pula. Maka minta sama Allah, ya Allah, saya memohon dengan segala nama yang engkau miliki. Dengan segala nama yang engkau miliki, berikanlah saya anak ya Allah. Bisa. Insyaallah dijawab sama Allah. Sammaita bihi nafsak, nama-nama tersebut ada yang mana engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan nama-nama tersebut di kitabmu ya Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan seorang dari makhlukmu yaitu rasul atau malaikat, engkau ajarkan nama tersebut kepadanya. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang hanya engkau yang tahu saja di ilmu ghaibmu, hanya engkau yang tahu nama tersebut, makhluk tidak ada yang tahu nama tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Ta'ala itu ada yang tidak diketahui makhluk. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghimpunnya dan menghafalnya, mengamalkan konsekuensinya, masuk surga dia. 99 ini yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun nama-nama lainnya boleh jadi Allah Ta'ala rahasiakan. Tapi kita gak boleh ngarang. Gak boleh kita reka-reka, gak boleh. Tapi ada nama-nama yang Allah rahasiakan. Ini belum masuk konten, belum masuk konten permintaan. Ini semua mukaddimah, mukaddimah yang begitu panjang, ikhwan. Dan Dan tidak apa-apa antum kepada sang Raja Al-Malik Al-Quddus yaitu Rabbul Alamin, antum memperpanjang mukaddimah pujian kepadanya. Enggak apa-apa. Asal tidak bertele-tele dengan sajak-sajak yang dibuat-buat. Yang penting antum sebut saja banyak nama-nama Allah Azza wa Jalla dan pujilah Allah Azza wa Jalla. Walaupun kontennya hanya minta ampun saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Coba lihat Sayyidul Istighfar. Panjang kan? Allahumma anta rabbi, pujian kepada Allah. La ilaha illa anta, pujian kepada Allah. Khalaqtani, menyebutkan sifat Allah. Wa ana abduka, merendahkan diri kita. Wa ana ala adika wa adika mastata'at, menyebutkan diri kita bertugas sebagai apa. A'udzu bika min syarri ma sana'at, menyebutkan jeleknya diri kita. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, muji lagi. Wa abu'u bi dzambi, merendahkan diri lagi. Faghfirli, di sini, baru di sini baru mulai. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Permintaan cuma satu, ikhwan. Faghfirli, ampuni saya. Tapi kalau antum lihat tadi mukaddimahnya panjang memuji Allah dan merendahkan diri kita, maka ikhwan, diantara yang menyebabkan doa kita itu makbul adalah kita banyak memuji Allah di awal doa kita dan memperlihatkan diri kita ini itu rendah ya Allah. Itu insyaallah mantap itu doa seperti ini diantara. Nah, kontennya adalah minta satu doang atau minta mungkin ada empat ya. Anta ja'al Qur'ana, ini kalau lagi sedih, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, engkau jadikanlah Qur'an itu sebagai semian hati saya. Rabi' itu musim semi. Dan musim semi itu musim yang paling indah. Dibilang musim hujan enggak, tapi lembab. Dibilang musim panas enggak, tapi ada matahari. Gimana, enak gak jemaah? Kayak sekarang tuh enak sebenarnya, matahari ada, tapi seger gitu loh. Studi alam, ya kan? Iya. Ada matahari tapi seger. Iya, alhamdulillah. Antum kepanasan enggak di sana, jemaah? Hah? Enggak. Kalau anak kan dekat ini. Kepanasan enggak? Ngantuk, nahan ngantuk enggak? Ini kan apa? Dingin. Ada takutnya kesini yang di sini-sini pulang-pulang dikerokin nanti ya. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, Qur'an ini sebagai musim semi untuk hati saya. Jadi kayak ada rindang tapi lembabnya tuh dapat gitu loh. Jadi tenang, enak, nyaman. Antum seperti apa ya? Kalau antum pernah enggak pergi ke Swiss? Hah? Swiss, iya. Yeah. Switzerland yang apa rumputnya indah sekali pokoknya. Pernah enggak pergi? Pernah? Enggak, siapa yang udah pernah ngomong? Hah? Belum pernah antum. Sama lah kok gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak perlu ke sana, enggak perlu ke sana. Ya, Sentul juga bisa kok ya. Pokoknya enak lah, pokoknya enak. Sambil kemudian antum di ayunan sambil baca buku. Ya, dipijitin sama istri pertama. Kemudian sambil WhatsAppan sama istri kedua. Hah? Suf, enak kayak kira-kira. Enak karena khayalan ya. Kenyataan kan, realita kan, ya Allah musta'an ya, realita kan enggak gitu kan ya. Nah, kemudian itu tuh enak seperti itu enaknya. Ada kopi hangat ya. Enak enggak, Pak? Kopi ini apa ya? Ini apa nih? Hah? Ush, enggak bisa diangkat. Iya, bismillah. Ini apa ini? Alhamdulillah, jazakallah. Dibilang teh tapi kok kayak agar-agar rasanya. Nah, sangat enak Allah. Al-Quran ketika menjadi musim semi untuk kalbu kita itu, tanpa ada kehidupan dan kehangatan padanya, indah rasanya. Ya, ini kajian ada pertanyaan, Pak Ridwan? Ada. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai betul-betul menghibur kalbu kita. Wa nuru sadri, dan Al-Quran sebagai nur, cahaya untuk dada kita. Cahaya untuk dada kita. Jadi enak, dada kita itu punya pembimbing gitu loh, untuk diarahkan nih hati ini mau kemana. Wajala'a husni, dan juga sebagai pelipur huzn. Huzn itu kesedihan akan apa yang telah berlalu. Jadi kesedihannya apa yang telah berlalu, dari kehilangan sesuatu, disakitin atau apalah. Ya, kemudian jala, hilang itu semua, pelipur, hilang, digantikan dengan Al-Qur'an. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan sebagai pengusir kecemasan dan keresahan. Ham itu kecemasan. Ham. Iya. Saya kemarin alhamdulillah Allah Ta'ala hadiahkan kucing. Ya, karena di Jatimuri di masjid kemudian ada kucing kan. Biasa orang tuh buang kucing kalau enggak pasar masjid, aneh orang-orang tuh. Anak kucing dia udah bisa istighna, udah bisa lepas dari ibunya alhamdulillah. Ngeong-ngeong terus gitu. Anak merasa iba, akhirnya anak keluar lihat wah kucing lumayan nih, ambillah. Akhirnya anak adopsi. Ya. Bukan sebagai anak ya. Sebagai anak kucing ya. Kemudian ditaruh di rumah. Apa sih taruh di rumah? Alhamdulillah. Kita bingung namain apa. Ya. Pasangan hidup ada yang kedua kemudian bilang sebut beberapa nama-nama yang tidak memuaskan hati ana, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dari haus. Nama-nama yang akhirnya ada bilang nama. Ana ada satu nama, ana pengen namain dia Jupri sebenarnya. Tapi kucing ini perempuan gitu, gimana? Betina. Ana pengen namain Jupri karena Jupri itu salah satu ustaz teman ana, tapi ustaz. Janganlah, jangan Jupri lah. Nanti panggilnya Pri lagi. Karena pikir-pikir nama yang bagus Ham. Iya. Iya, resmi official itu namanya. Anda kepanjangannya apa? Mau tahu kepanjangannya apa? Anak itu nama kucing bagus kepanjangannya. Dan boleh antum tiru. Namanya Komnas Ham. Apa Ham itu di Indonesia? KAI itu singkatan dari hak asasi manusia. Tapi kalau di Arab apa artinya ham? Ham itu dan gham artinya galau di kita, galau. Segala kesedihan atau kegalauan berkaitan dengan masa depan ham namanya. Gitu. Ham. Ya. Gitu. Apapun itu. Atau apa, menyebar CV ya, kurikulum vitae ya kan, naruh di, buat apply job, naruh di perusahaan ini taruh dong, 5 perusahaan taruh, berharap dalam waktu dekat akan ada yang nelpon ya. Itu kan H2C ya kan, kalau orang cemas kan. Ah itu ham tuh. Aduh, lihat HP enggak ada miss call. Lihat HP enggak ada miss call. Sekali ada miss call pinjol ya. Ya. Akhirnya itu ham. Gelisah enggak itu? Gelisah kadang-kadang nungguin itu. Sampai sepekan enggak ada yang nelpon. Iya, ternyata emang lupa naruh di kurikulum vitae nomor HP-nya. Ini Bahlul namanya. Ya. Alhamdulillah segala ham ikhwan, segala ham. Ya. Bahkan sebagian laki-laki yang terbakar kecemburuan karena tahu temannya nikah lagi, ham itu. Karena merasa kenapa harus dia? Kenapa tidak saya? Itu ham juga itu. Maka harus diganti dengan apa? Al-Qur'an. Supaya hilang itu semua, digantikan Al-Quran. Allah ikhwan, Al-Quran menggantikan itu semua. Menggantikan itu semua insyaAllah. Hanya saja kita itu karena belum memenuhi hak Al-Quran, makanya belum bisa Al-Quran menggantikan segala kesedihan kita. Belum bisa, kenapa? Karena hak Al-Quran belum kita penuhi. Dari bacaannya, dari tartilnya, dari tajwidnya, dari tafsirnya, dari tahsinnya, belum kita penuhi, makanya belum sampai ke hati kita sebenar-benar. Seandainya iman kita itu benar-benar jernih insyaallah, maka kita tidak akan pernah hilang rasa haus kita terhadap Al-Qur'an. Ya, tapi karena hak Al-Qur'an belum kita penuhi, maka masih seperti biasa-biasa aja. Ya seperti itu ya kuas kalian untuk materi kajian ini. Jika ada pertanyaan, oke, insyaallah mudah-mudahan pertanyaan tidak macam-macam bisa dijawab mudah-mudahan. Bagaimana teknis berdoa pada sujud dan tasyahud akhir? Pada sujud dan tasyahud akhir. Pada sujud teknis berdoanya, antum sujud, jidat antum di bawah, kemudian antum doa. Tasyahud akhir, antum baca tasyahud pas akhir-akhir, di tasyahud akhir, habis itu doa. Nah, gitu. Kan kayak gitu kan ya? Ya teknisnya mau gimana lagi, ikhwan? Mau gimana? Enggak angkat tangan enggak? Masa pas sujud angkat tangan kayak gini? Ya enggak lah. Maksudnya teknis di sini gimana? Anu enggak tahu kan teknis itu kan berarti hai'ah bentuk. Gimana, Pak? Bacaannya. Gimana? Urutan bacaannya. Oke. Doa dalam sujud itu sebenarnya bebas. Antum enggak mesti tidak mesti dialokasikan di akhir. Karena nanti akan panjang sendiri itu sujud terakhir dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sahih adalah kita itu salat Rasulullah SAW salatnya mu'tadil. Apa itu mu'tadil? Yaitu balance antara semua dari rukun-rukunnya. Jadi kalau misalnya beliau panjang ya rokaatnya sampai dalam satu rokaat satu surat Al-Baqarah satu surat, maka rukunya juga panjang ya, sehingga sujudnya juga panjang. Taib, yang mu'tadil itu adalah ya antum balance saja, tidak harus semua doa diborong dalam satu sujud, enggak, tapi antum bagi-bagi ke beberapa sujud tafadhol. Hanya itu kalau di sholat berjamaah kita lebih memperhatikan ikut imam dibandingkan kita baca doa sendiri. Makanya kalau membaca doa sendiri, imma antum sholat sendirian sholat sunnah itu bebas fadl. Mau antum panjangin sholat sunnah terserah antum. Kecuali qabliyah subuh itu sunnahnya adalah pendek. Atau antum jadi imam. Ya, dan itu harus bilang ke Pak Irwan, ana mau jadi imam. Atau bilang ke DKM. Atau enggak ditolak sama semua masjid ditolak, antum enggak bisa jadi imam. Udah ada imam di sini. Imam besar bahkan, ya. Ya. Iya, karena kan baru selesai dari itu, ya. Nah, antum jadi imam. Enggak bisa jadi imam masjid, jadi imam buat anak istri antum. Imam tahajud, kan bisa kan? Iya, bisa. Ya. Atau sholat sendiri panjangin di setiap sujudnya antum bagi-bagi doa terserah bebas. Dan ketika memang ini doa bukan doa khusus sujud, artinya doa antum pilih doa apapun terserah, yang gak bisa bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia dalam sholatnya, maksudnya doanya dalam sholatnya, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan mengkhususkan doa tertentu dalam sujud tertentu atau dalam sujud. Artinya pokoknya sujud terakhir saya harus mengkhususkan doa ini misalnya. Enggak. Karena itu nanti jadinya bid'ah. Melainkan bebaskan aja doa antum terserah pilih apa doa antum. Untuk sujud-sujud antum di salat-salat sunnah. Itu yang untuk sujud. Karena memang dianjurkan kata ketika itu doa dengan istinbat dari kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi as-sujud, sedekat-dekat hamba dengan Tuhan dengan Rabb-nya itu adalah ketika lagi sujud. Maka ketika itu dianjurkan berdoa, tetapi kalau berjamaah salatnya perhatikan imam, ya ikut imam wajib, lebih wajib. Kalau misalnya salat sendirian lebih bebas tafadhol. Kemudian doa setelah tasyahud akhir, baik untuk sholat yang dua rakaat atau sholat witir satu rakaat atau sholat-sholat lainnya, penting tasyahud akhir. Bagaimana urutannya? Urutannya di sini khilafiyah di antara ulama. Apakah salawat di tasyahud akhir itu merupakan wajib atau sunnah? Ya gitu dulu ya. Kan kita kan ada tahiyat kan, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan, kemudian ada salawat. Nah salawat ini wajib atau sunnah? Khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan bahwasannya salawat ini sunnah, tidak wajib, dan itu yang lebih tepat. Bahwasanya salawat itu tidak wajib, walaupun sebagian ulama mewajibkannya, tapi salawat tidak wajib. Nah, kalau antum memang tidak salawat, boleh langsung setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung doa. Tetapi di antara adab berdoa adalah setelah memuji Allah apa? Selawat. Ya udah, ya terusannya selawat aja. Maka udah kayak kita simpulkan setelah selawat baru berdoa. Dan utamakan dahulu doa-doa yang memang Rasulullah SAW tempatkan pada spot itu. Yaitu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yaitu juga Allahumma inni dhulamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, baru setelah itu silakan antum pilih doa yang antum suka. Falyakhtar addu'a alladhi yu'jibuh. Maka silakan, kata Nabi SAW, silakan dia pilih doa yang dia sukai. Bebas, sebenarnya bebas, faddal. Dengan bahasa Indonesia, kalau memang antum enggak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia faddal. Bolehkah menyebut nama fulan atau fulanah di dalam doa tersebut? Boleh. Karena Nabi SAW juga pernah menyebut nama fulan fulan fulan dalam salatnya. Jadi boleh. Iya. Sudah menikah? Mas, Bro? Ayo sebut nama ful siapa? Namanya fulanah. Markonah misalnya. Markonah binti Sueb. Itu desa Betawi pelosok ya, Depok-Depok pinggiran Sawangan itu. Ya Markonah binti Sueb ya. Iya, antum sebut di situ. Iya. Ternyata dapatnya Syarifah Assegaf. Masya Allah. Masya Allah. Iya, memperbaiki keturunan gitu. Ya, semoga Allah rizkikan kepada antum istri yang salehah dan putra-putri yang salehah. Seperti itu yang tadi pertanyaannya, jawabannya. Bagaimana cara menghilangkan kebimbangan dalam berbagai perkara? Kebimbangan itu dalam bahasa Arabnya yaitu kolak, bukan kolak di kita ya, kolak di kita mah pas Ramadan ya. Ini kolak. Dan adamu insyirah as-sadr, tidak lapang dadanya, tidak tenang dadanya. Menghilangkan kebimbangan dalam perkara. Namanya kebimbangan itu kan imma dia syak, keraguan, atau was-was ya, bisikan-bisikan dalam diri kita. Maka itu semua ditangkal dengan zikir. Pertama, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terutama zikir-zikir yang ada kaitannya dengan pengusiran syaitan dan waswas, yaitu seperti ayat kursi. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan seluruh surat ayat dalam Al-Qur'an semuanya kata Allah adalah syifa'ul lima fi sudur. Semua adalah obat penyembuh yang ada di hati dari kegamangan dan penyakit-penyakit hati. Semua Al-Qur'an, maksudnya semua ayat Al-Quran, semuanya syifa, semuanya. Itu pertama, zikir yang paling utama Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasannya asal itu muara atau hulu. Asalnya sungai itu muara atau hulu, ikhwan? Hulu hilir ah? Pokoknya asalnya lah. Sumber kebimbangan itu adalah kurangnya husnudzon pada Allah. Maka obatnya yang kedua adalah husnudzon sama Allah. Iya, husnudzon sama Allah. Siapa yang husnudzon sama Allah, maka Allah akan menenangkannya. Husnudzon dan percaya sama Allah. Coba kita lihat aja, kebimbangan apapun kita yang ada di hati kita, itu pasti pangkalnya berasal dari kurang percaya sama Allah. Iya. Yakin itu sebabnya. Kalau misalnya kita percaya husnudzon sama Allah, hilang itu semua, hilang. Orang-orang yang sebutan pada Allah itu sebenarnya baik laki-laki atau perempuan, enggak percaya sama Allah. Itu karena imannya kurang ini. Husnudzan apa? Berarti dia harus memupuk apa? Husnudzan sama Allah, serahkan tawakal sama Allah. Hilang itu kebimbangan insyaallah. Apa sih biasa orang bimbang? Tentang duit, jodoh, masa depan, anak, kesehatan, udah. Husnudzan sama Allah. Perbaiki sangkamu kepada Allah. Allah itu maha kuat kok, bisa mengatur segalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang memberikan saran, kalau ada masalah kemudian disuruh baca Quran, apa yang pas dibuka dibaca, kemudian dia menafsirkan dan menghubungkan dengan masalah tadi. Ya bisa seperti itu. Karena apa? Sebenarnya Al-Quran itu antum buka dari Al-Fatihah pun udah ada obatnya gitu loh. Maksudnya di sini setiap halaman Al-Quran itu ada obat. Antum mau buka mana aja, tapi jangan sebaiknya sih enggak dengan cara seperti ini. Tapi ini untuk membuktikan bahwasannya setiap lembar, setiap halaman Al-Quran itu selalu ada obat buat antum. Iya. Cuman yang afdol adalah antum baca surat yang antum pengen. Misalnya antum lagi sedih, ya jangan bacanya simple. Antum lagi sedih baca inna ataina. Selesai 3 ayat, yang penting sudah baca Al-Quran. Ya enggak gitu juga, tadaburin. Ya. Ya baca apapun itu. Kalau kita misal di kitab biasa nih, faid-faid. Lagi sedih, buka sembarang. Ayo kita refleksikan dah, bismillah. Belum tentu matching dengan kehidupan kita. Tapi Al-Quran setiap lembarnya itu ada matching dengan kehidupan kita. Setiap lembarnya ada matching dengan problem kita, apapun itu. Karena di tiap lembar itu pasti ada nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu kalau kita refleksikan betul-betul, konsekuensinya sangat relevan dengan segala problematika kita untuk disembuhkan dengannya insyaallah taala. Tetapi kalau bisa jangan seperti itu caranya. Melainkan baca secara mapan, utuh. Misal baca, aduh lagi galau nih soal perempuan misalnya, ya. Ah baca surat An-Nisa, ah. Baca surat tadabur, pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Dari ayat pertama aja ada jawabannya. Nih misalnya ada ikhwan nyari jodoh, galau soal perempuan. Dia nyari yang dengan persyaratan kriteria yang sangat ketat, ya. Solehah, cantik, putih, menarik, dan wah, hampir-hampir manusia tersebut tidak ada di muka bumi ini gitu. Iya. Kak, galau dia. Buka surat An-Nisa. Dari ayat pertamanya aja udah ada teguran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, takut kamu sama Allah. Wis, aduh. Itu langsung itu. Karena sebagian dari kegamangan itu karena tidak takwanya dan tidak takutnya pada Allah. Itu baru ayat pertama itu. Gimana nanti ayat berikutnya? Ya jadi setiap helai dan setiap lembar Al-Quran itu semua syifa lima fi sudur. Yakin deh itu. Ya. Taib, kita cukup insyaallah sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan antum. Barakallahu fiikum jami'an. Terima kasih ikhwas kalian telah hadir di sini dan semoga Allah taala makmurkan masjid apa ini? Al-Ikhlas. Udah berapa bulan ini? Ah, udah masyaallah udah mulai terjadi masyaallah makin lebar makin lebar atau makin panjang? Makin panjang. Semoga juga rezeki untuk masjid ini juga makin panjang sehingga bisa semua disempurnakan. Kalau semua sudah fix ini masyaallah ini. Dan semoga Allah taala jauhkan baik pengurusnya maupun jemaahnya dari fitnah, ya, karena sebagaimana ana kembali ingatkan bahwasanya semakin banyak jemaah itu jangan kira bahwasanya semakin sedikit ujiannya, semakin besar fitnahnya. Bukan berarti jemaah ini jelek, bukan, tapi begitulah dunia ini, begitulah dunia ini. Dan jemaah sekalian, teman-teman, jagalah ukhuwah, ya, di masjid ini kita udah ngaji baik-baik, ngaji bareng-bareng, ya. Kita semua baik, dalam keadaan baik. Kemarin juga ada Ustaz Abdullah Taslim jauh-jauh ke sini, ya. Kemudian asatidah yang lainnya juga akan mengisi di sini. Semoga semua dalam kebaikan insyaallah taala. Dan juga untuk akhwat mudah-mudahan bisa nanti mungkin bulan depan atau kapan bisa Allah mudahkan untuk bisa ikut juga insyaallah taala. Ana sangat bahagia ana bisa melihat wajah antum lagi walaupun ana minus 3. Seenggaknya ana melihat ada makhluk Allah taala di hadapan ana. Nah itu sudah membanggakan alhamdulillah. Ya barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.